Cincin pernikah janji patahkah sengaja? Mungkin satu tanda datangnya duka. Melihat sikap dirimu tak seperti dulu lagi. Sering kau salah memanggil nama. Percaya nyatanya ini terjadi. Tega kau sakiti hati ini. Sia-sia aku serahkan segalanya. Bila kini luka hati yang ku terima. Sia-sia janji untuk setia. Bila akhirnya kau mengkhianati. Sia-sia punya cinta di dalam dada. Bila cinta hanya ada di bibir saja. Sia-sia berjanji untuk selama. Percaya nyatanya.